gawe dhewe terus ngombe kopi nge-fly sithik-sithik wis damai lho. Di wong nak seneng pangeran tenan bahkan perangkatnya disiapkan sampai begitu. Kulo kula nate di loro ibu kula kowe mbek anak ujung nganti ngono. Mari sampeyan anakmu ngene-ngene. Ya kula nggih tetep mawon ngeten. Bukan saya muji anak saya mesti saleh mboten. Saya taunya anak saya ini sudah sujud, sudah melafatkan kalimat thayyibah. Bagi saya ini spesial. Coba orang kafir puluhan tahun niku nganti Allah ngutus nabi. Tak warai nggih carane sampean syukur. Saiki Abu Jahal ku kafir puluhan tahun, Abu Lahab kafir puluhan tahun. Nganti Allah ngutus Rasulullah Muhammad, ngelibatkan Jibril, mau demi nglafatno tauhid. Artinya kekafiran ini mau dihilangkan sampai ngelibatno Muhammad, Jibril, Mikail, dan beberapa malaikat. Mau nggo ngilangno kekafiran, bedo nglafatno la ilaha illallah. Tapi sekarang kalimat ini sudah jadi rutin. Saiki anak nglafatno la ilaha illallah agak biasa. Sing ra biasa ku nak nyucup kuwe di depan umum, terus takzim, dikongkon nurut. Lah budak rak yo nurut. Anak biyo mbok ulang gak yo napa nurut. Asu nak mbok ulang gak? Utek tem lho lemel. Nek sekedar nurut asu mbok ateh yo nurut. Mbok yo sekali-kali obsesi kamu itu kalimat napa? Tauhid. Lah nek wis ngene iku disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Sifate Ibrahim wong sing gawe kalimat tauhid diabadekno ditanamno ning anak-anake. Iku sirine kena apa aku hormat mbek anak. Tapi alhamdulillah bojo kula sakniki tak bombardir budi nek tak omongi mulai mikir. Saya so, nak penyentak anak kuwi wong nang kualat dir. Mikir nek apa nek syukur kula. Wedi mbek anak kula sing. Kula sing mulai dukung 1-2 ya mulai wonten guru-guru SD. Geman ngamuk anak kualat terus Gus Mbak. Berniat dukung raro aku tapi mulai saya tanamkan paham sidik-sidik nak wani anak ngono apa kualat benderan aliran sesat Allah mbok wong mulai mikir anak mbek kowe hubungane apa coba misalnya mbok arane anak em iku kowe mau urun kelon kok ngaku iku anak gak terima ngeloni bojo untuk nikmat terus iku dadi anak kok iso anak em alasane opo tetep iku kersane Allah tetep iku asete pangeran. Mulane Nabi sinten Sayyidah Maryam kenapa jadi wali? Sayyidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu. Inni nadzartu laka ma fi batni muharraron fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Di Nabi Zakaria. Napa jenenge Imron nggih, Imron nggih. Maryam niku Imron, iqalati muratu Imron. Rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraron. Ibuke Maryam dadi wali wedok iku gara-gara Gusti sing teng weteng kula ni saya nazarkan khusus untuk mengkhidmati agama engkau. Ini nazar tulaka ma fi batni muharraran. Tentu bayangan dia karena jadi kiai itu harus lelaki dan harus soleh. Tapi barokah itu malah di anak Maryam. Bareng di anak Maryam rodok kecewa. Nah, itu kan masyhur kan. Ini nazar tulaka ma fi batni muharraran. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falam ma wadu'at zaka wa lasrabbi inni wadu'atuha. Gusti wong kula ni kepengen anak kula ngkhidmati agama kok wedok. Walaisa dzakaru kalunsa tentu fungsinya cawe itu ora kaya calanang. Tapi wa semanten dia ndak lepas putus asa wa inni samaituha Maryam wa inni uidzuha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sudahlah Gusti enggak apa-apa perempuan, tapi saya ingin perempuan yang enggak tergoda oleh setan, sak anak turune. Dalalah tenan Maryam dia anak Isa sing akan jadi legenda dalam mengawal agamane. Karena apa? Imro'atu Imron itu tidak pernah melihat itu anaknya, tapi nazar tu laka wafi batni muharraron. Ini anak untuk agama. Lah saiki ngomong Islam do katut wong kapitalis. Rumah tanah mungkin nak tua sing rumah sopo. Iku ngomongane wong awam, wong ra salat lha iso ngomong ngono. Lah kula ora gelem ngomong ngoten iki. Lah anak kula sering tak didik. Nanti kalau bapak mati ya didoain terus tetap seneng Fatihah, seneng ya ngajar Quran ya sudah. Kalau buat nanti bayang lo sebentar tua di rumah tanah itu buat biasa. Zaman rengon anakku di rumah pangeran. Nah, misalnya kena tua di rumah tanah, zaman rengon anak mungkin sing rumah sopo. Wong tua, kok orang tua main buat rep nomen neh ben rumah kue mana aneh. Teori-teori makhluk itu batal terus. Lah Quran yang tinggi wes mati. Gih Quran cerita kados kulon wes mati. Orang tu gak ngerti sirine kena opo Maryam jadi wong luar biasa. Orang ibu es minum. Ini nazar tulaka mafi batni muharrar. Ini anak untuk engkau. Maksudnya akan mengetmai agama engkau. Saiki ora nyelamati anak ku ben sok ben ngitmai awake dhewe. Kowe iku sapa kok men difitmai anak? Jare pangeran kowe iku sapa? Wong kowe sing kelon ae kok kepengin difitmai. Wis entuk enak kok tuane njok apa? Tapi nek mbok balik nang pangeran kan sak akeh. Waras ya iku sing ngerti nek ra apa-apa kok anake dianggep asete agamane pangeran. Mulane Kanjeng Nabi nak muji Sayyid Hasan Husain Ibn Abi Hadi adalah sayyidun wa inna wa yuslihu baina fi'atin azimatin. So ben gunane Hasan iki sing ndamekno dua kelompok sing tukaran. Iki masyhur yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah sayyidi Sayyidin Ali kabundut pemimpin diambil Ali Hasan. Hasan ikhlas dikekno sinten Muawiyah. Setimbang tukaran terus sepepean. Bare dadi dinasti Umayyah mergo Sayyid Hasan enggak meneruskan warisan saking sinten Sayyidina. Eling-eling ya mulai badhe ngaji niki aja main-main kalian sinten anak mari kualat paham nggih mari napa itu tadi kalau orang lain Anda hormati karena kalimat tauhid doa kalimat itu kan ada pada anak Anda kan cuma siale anak mergo anak mbok got amu-amuan kan jika Anda hormat orang lain coba karena apa karena dia muslim lama anak Anda muslim kan berarti status loro anak plus Islam berarti kan disebab loro kan ya bener bapaknya kancam umpama kiaimu wayah mbok hormati to ora nggih Pak. Lah aku malah loro, ya kiai ya bapakmu. Akhire bariku hormatin, tak ngenangan bener Gus. Statusnya bapak iku loro Gus, kiai mbek apa? Bapak. Karena wayah mangkel nih. Padahal nek kiai ne wayah dekne gak berhak. Mangkel. Ya kudune kan padha wae. Ora iso wong, itu kan secara psikologi piye hukum ana psikologi. Hukum ngene apa? Hukum. Faham gitu terus kula suwun sampean iktibar mbek Nabi Ibrahim, Nabi Ismail niku sing dibakar sesuk tauhid. Contoh ketiga ben sampean yakin bahwa teori saya itu benar. Ketika Nabi Yakub kapundhut, am kuntum syuhada ait hadhar Yaqub al maut. Ketika Yakub kapundhut napa? Isqala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Ketika Yakub badhe kapundhut anak-anake diundang, "Cung kowe bar iki nyembah sapa?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqo ilahu wahida. Kulo nggih nyembah kados sesembahane leluhur-leluhur kulo. Artinya apa? Hubungan mereka taunya leluhur saya itu pengidola Allah, leluhur saya itu kalimat tauhid, ya sudah perilaku kita ya kan seperti leluhur saya. Dadi ora ono pikiran mereka iki warisan iki aset, bapakku dagang opo dadi pedagang. Lah nek rohin bapakku melarat ben tak terusno. Mergo niru bapak nak mbok terus-terusan ngono bapakmu goblok ya karek. Lu coba kalau alasane terusno wong-wong sering, lan terusno perjuangane bapak kan aku ya terusno bapake melarat terusno melarat. Bapake bodho terusno bodho. Lah nek sing bapake tau ning LP ya terusno. Aneh-aneh wae. Orang-orang gak ono sing bener teori ini, wis gak Quran iblas. Terus Nabi Yusuf nggih sami. Nabi Yusuf ketika meromosekno hubungan dengan orang tuanya gimana? Ning gone kanca-kancane ning penjara. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Niku lho wattaba'tu millata napa? Abai. Ketika Nabi Ismail ditanya teman-teman penjara, "Kamu itu siapa?" "Saya pengikut agamane nenek moyangku, leluhurku. Kuwi iku abai mulai Ibrahim." Satruse disebut. Jadi artinya apa? Kenangannya seorang Yusuf ya bapaknya bertauhid. Paham nggih? Paham nggih? Kenangannya Ismail ya bapaknya tauhid. Ibrahim melihat anaknya karena ini kader tauhid. Saya iku wong delok anak iku macam-macam. Pemene sing duwe kerajaan, duwe aset-aset bisnis. Mulane kula niku alhamdulillah mulai riyen. Dan ini saya tidak merasa paling benar ndak karena saya tahu ini ya dari bapak saya. Dulu bapak sama saya itu hormat sekali. Anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya karena saya mulai cilik bapak yakin aku paling alim. Ana pangeran kula ngalim ora pati ora sing gawok. Kula riyen pertama lahir mbah kula ngendikan sampean putuku sing alim mbah. Pas kula SD nggih ngoten. Kakak-kakak saya itu SMP semua kecuali saya karena mbah saya dulu ngendikan bapaknya bapak itu ngendikan sampean mbah ora usah sekolah. Sampean sing alim mbah. Ya itu agak merugikan saya sebetulnya. Karena ketika aku alim jare wong-wong wis koyo ramalane mbah bae jare waduh akhirnya kan enggak dianggap spesial itu karena sesuai ramalan para napa leluhur gitu. Ya rada ngrugekno asline tapi itu ya tapi akhirnya itu tadi saya memang enggak tahu rasane disentak bapak dimari akhirnya saya tiru ternyata ketika bapak sepuh ngendikan aku iku mesti mati sing nerono seneng Quran iku kowe ana proyek Quran sing rung tak lakoni misale nerangno tafsir maknane Quran aku yakin sampeyan sing iso iku kowe Begitu juga saya mungkin nanti di anak saya. Ono proyek sesuatu yang mungkin saya tidak bisa, yang bisa anak saya. Yang entah apa nanti bentuknya terserah pangeran. Ora perlu aku sing marahi pangeran ya, berarti terserah pangeran. Malah repot nggih, malah repot. Tapi kula suwun lewat ngaji niki, aja geman hubungan anak bapak liyane urusan tauhid. Mulane jenengane itu anak ben selamat donya akhirat lateh wattabi millata Ibrahim apa Hanifa. So wattaba millata Ibrahim Hanifa. Wis jelas kita iku untuk syariat anit tabi millata Ibrahim apa Hanifa. Nah, milai Ibrahim ku nganggep anak iku aset napa tauhid. Disebut napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqidah.